السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، كمسلمين ومسلمات رحمني ورحمكم الله، الحمد لله pada kesempatan yang baik ini kita kembali dipertemukan Allah Azza wa Jalla dalam pembahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah salah satu dari pedoman hidup kita, salah satu dari pegangan hidup kita di dunia ini, sehingga dalam kondisi apapun, dalam keadaan bagaimanapun, tatkala seorang mukmin yakin kepada Allah dan dia tetap berpegang teguh kepada Al-Quran dan kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tentu dia akan tetap mendapatkan ketenangan, akan semakin bertambah keyakinannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apa yang terjadi, apa yang kita dengar, yang kita lihat, telah disabdakan dan telah diberitahukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Banyak peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di muka bumi ini di akhir zaman telah terjadi dan menjadi kenyataan, dan masih banyak lagi kita pun tidak mengetahuinya, namun kita meyakini bahwa Allah dan Rasulnya telah menyampaikan al-haq kepada manusia. Maka pada siapa yang berpegang teguh kepada tali agama Allah, maka dia akan selamat di dunia dan di akhirat. Dia selamat di dunia dari berbagai macam syubhat dan fitnah, dari berbagai macam fitnah, syubhat dan syahwat. Dan dia selamat di akhirat dan seizin Allah Ta'ala dari azab api neraka. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan yang terakhir kita telah membahas tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang mana beliau mengatakan, ittala'tu fil jannati, aku melihat, karena diperlihatkan oleh Allah azza wa jalla, aku melihat di surga, faraitu aktsaru ahliha al-fuqara, aku melihat ternyata kebanyakan penghuninya adalah orang-orang fuqara, orang-orang miskin. وَطَلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرُ أَهْلِهَا النِّسَاءِ, dan aku melihat di neraka, maka aku jumpai kebanyakan penduduknya, kebanyakan penghuninya adalah para wanita. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang apa yang Allah tampakkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui yang gaib. Beliau tidak mengetahui kecuali apa yang Allah beritahukan pada beliau dari hal-hal, dari perkara-perkara yang gaib. Nabi alaihi salatu wasallam, di antara yang Allah perlihatkan pada beliau adalah surga dan neraka serta penghuni-penghuninya. Ternyata beliau melihat bahwa kebanyakan penghuni surga adalah para fuqara, orang-orang miskin. Tetapi yang dimaksud tentu dengan orang-orang miskin di sini ada orang-orang miskin yang mereka beramal soleh, mereka beriman dan beramal soleh. Bukan orang-orang miskin yang lalai dari mengingat Allah, yang jauh dari tuntunan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka itu nasibnya adalah sudah sulit di dunia, sulit di akhirat. Tapi orang miskin yang dimaksud oleh Nabi alaihi wasallam dan sabda beliau para fuqara, yaitu mereka yang taat pada Allah, yang tabah menerima ujian yang Allah berikan pada mereka berupa kefakiran, mereka tetap tegar dalam kehidupan ini. Mereka justru meningkatkan amal ibadah mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itulah orang-orang miskin yang akan dimasukkan surga oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan rahmat dan kasih sayang Allah, disebabkan iman dan amal soleh yang mereka kerjakan. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, beliau melihat penghuni neraka ternyata kebanyakan mereka adalah para wanita. Para wanita tentu yang mereka adalah pelaku maksiat. Para wanita-wanita membuat kerusakan di muka bumi ini, yang menghancurkan kehidupan orang lain, dan maksiat-maksiat yang mereka lakukan atau yang mereka mengajak manusia kepadanya. Dan salah satu sebab banyaknya wanita yang dimasukkan ke dalam neraka karena tidak mensyukuri nikmat Allah, tidak mensyukuri dan tidak berterima kasih kepada suami-suami mereka yang telah berbuat baik, yang telah beramal baik terhadap mereka. Dalam riwayat yang lain, di antara riwayat Imam Nasa'i, Nabi AS memerintahkan kepada para wanita untuk memperbanyak sedekah. Karena kata beliau, kebanyakan penghuni neraka adalah kalian, adalah para wanita. Lalu mereka bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, apakah karena kami ini kufur ketika dimasukkan ke dalam neraka? Kata beliau, tidak. Bukan kufur kepada Allah, tapi kufur kepada nikmat. Kalian diperlakukan dengan baik sepanjang tahun oleh suami-suami kalian. Tetapi kemudian, tatkala kalian melihat suatu kesalahan pada dirinya, kalian mengatakan bahwasanya dia tidak pernah berbuat baik selamanya. Ini namanya kufur nikmat. Tidak mensyukuri Allah, yang juga berarti tidak mensyukuri manusia. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la yashkurullaha man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Maka dari itu, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, marilah kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa mensyukuri nikmat Allah, melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita, berterima kasih kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Ini bagian dari adab-adab yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadis yang baru kita dengar memberikan pelajaran kepada kita. Yang pertama, bahwa orang-orang penghuni surga kebanyakan mereka adalah dari para fuqara. Apabila dibandingkan sebagaimana dikatakan para ulama, antara orang kaya dan orang miskin, maka yang miskin lebih banyak masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan perlu diketahui bahwasanya orang yang fakir, para fuqara masuk surga bukan karena kefakiran mereka, tetapi karena iman yang mereka miliki dan amal soleh yang mereka amalkan, yang kemudian dengan rahmat Allah Azza wa Jalla mereka dimasukkan dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga yang diambil dari hadis ini, bahwa dianjurkan seorang yang hidup di dunia ini untuk tidak memperluas atau memperbesar kekayaannya, tetapi hendaknya dia mensyukuri nikmat Allah apabila dia diberikan nikmat oleh Allah berupa harta, hartanya dimanfaatkan untuk menjadikan menjadi bekal baginya di akhirat kelak. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita anjuran kepada para wanita agar senantiasa meningkatkan amal-amal soleh mereka, amal-amal kebaikan mereka, dan agar mengenal dan mengetahui serta mengakui kebaikan orang-orang yang telah berbuat baik pada mereka, terutama suami-suami mereka yang berkhidmah pada mereka, yang bekerja siang dan malam untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Maka hendaklah mereka mensyukuri, mereka berterima kasih, mereka mengetahui akan payah dan susahnya serta jerih payah suami di dalam mencari harta untuk kehidupan atau untuk memberi nafkah kepada mereka. Kemudian juga diambil dari hadis ini bahwasanya surga dan neraka telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang meyakini bahwasanya surga dan neraka telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sebagaimana yang dikatakan oleh Mu'tazilah bahwa Allah belum menciptakan surga dan neraka. Ini adalah bertentangan dengan akidah yang diajarkan oleh Quran dan Sunnah. Akidah Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, akidah yang diyakini oleh para salafus saleh, para sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah yang meyakini bahwasanya surga dan neraka telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang berikutnya, قال الإمام النووي رحمه الله تعالى وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال dari Nabi صلى الله عليه وسلم beliau bersabda كنت على باب الجنة, aku berdiri di pintu surga, فكان عامة من دخلها المساكين, maka kebanyakan yang masuk surga adalah para masakin, orang-orang fuqara dan miskin. Wa ashabul jaddi mahbusun, sedangkan orang-orang memiliki harta masih tertahan. Wa ra'an ashaban nar qad umira bihim ila nar, sementara penduduk neraka atau ahli neraka telah diperintahkan untuk masuk ke dalam neraka. Hadis ini telah pernah kita bahas. Ini menunjukkan bahwasanya orang-orang fuqara dan masakin yang beriman dan beramal saleh, yang sabar dengan ujian yang Allah berikan pada mereka di dunia ini berupa kefakiran dan kemiskinan, mereka yang dimasukkan surga pertama kali karena hisab mereka sedikit. Sedangkan orang-orang kaya masih dalam hisab karena mereka banyak memiliki harta, mereka ditahan. Sementara penghuni neraka juga dimasukkan dalam neraka karena mereka telah dipastikan oleh Allah Azza wa Jalla bahwa mereka adalah penghuni neraka. Maka Allah menghisab manusia sekaligus dalam waktu yang singkat. Allah menghisab hamba-hambanya, dan ini menunjukkan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Maka dari itu kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, mari kita senantiasa meningkatkan amal ibadah kita. Kita tidak menyembah kecuali pada Allah, kita tidak beribadah kecuali pada Allah. Itu yang akan bermanfaat bagi kita di dunia ini. Beribadah mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, tidak bergantung pada selain Allah, tidak takut kepada selain Allah, tidak berharap kepada selain Allah, tidak meminta kepada selain Allah, tidak bernadar untuk selain Allah, tapi kita beribadah semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla zat yang maha kuasa. Allah Azza wa Jalla apabila menetapkan sesuatu, maka tidak ada yang bisa menolaknya. Maka apa yang kita lihat dari musibah-musibah yang menimpa kaum muslimin atau sebagian dari mereka, hendaklah menjadikan pelajaran bagi kita, menjadi pelajaran untuk kita lebih mendekatkan mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, lebih menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Tidak ada yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah tempat bergantung orang-orang beriman. Dialah tumpuan harapan orang-orang beriman. Bukan kepada orang-orang yang telah mati, bukan kepada bangke-bangke yang telah mati, tetapi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Mendengar, Zat yang Maha Kuasa, Zat yang Maha Pemberi, Zat yang Maha Melindungi hamba-hambanya, Zat yang tidak pernah meminta balasan dari hamba-hambanya ketika dia memperlakukan atau berbuat baik pada hamba-hambanya. Itulah Allah, Zat yang Maha Kaya. Kita memerlukannya, kita membutuhkannya, dan Allah tidak membutuhkan kita, Allah tidak memerlukan kita, tapi justru kita yang memerlukan Allah Azza wa Jalla untuk beribadah kepadanya. Karena ibadah yang kita lakukan, manfaatnya hanya akan kembali kepada diri kita. Dan semoga pula kita diberikan oleh Allah Azza wa Jalla dengan apa yang kita lihat, yaitu tambahan iman, tambahan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis yang berikutnya, qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, asdaqu kalimatin qalaha sya'irun kalimatu labid ala kullu shay'in ma khala Allah batil. Beliau mengatakan, Nabi SAW bersabda, asdaqu kalimatin qalaha sya'irun, kalimat yang paling benar, kalimat yang paling tepat yang diucapkan oleh seorang penyair adalah kalimat labid, yang mana dia mengatakan, ala, ketahuilah, ala, ingatlah, kullu syai'in ma khala Allah batilu, segala sesuatu selain Allah adalah kebatilan. Ini kalimat yang sangat tepat. Semuanya akan ditinggalkan. Yang kekal hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, yaitu Labid bin Rabi'ah, salah seorang penyair dan salah seorang penunggang kuda. Ya, beliau di antara orang-orang yang mulia, yang dihormati di zaman jahiliyah. Ya, di zaman jahiliyah. Dan beliau mengetahui atau mengenal Islam. Dan beliau datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau termasuk orang-orang beriman kepada Rasulullah sallam. Dan beliau orang yang dikategorikan oleh para ulama sebagai orang-orang yang datang sesudah, atau orang yang mu'allaf, yang masuk dalam Islam. Dan Nabi SAW termasuk mengadakan pendekatan kepada orang-orang yang mu'allaf. Setelah dia mengenal Islam, maka Labid meninggalkan syairnya. Dan dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala umur yang panjang. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, seorang penyair jahiliyah mengatakan demikian, bahwasanya kullu syai'in ma khala Allah batilu, segala sesuatu selain Allah itu adalah batil. Ini menunjukkan keesaan Allah, kekuasaannya, dan Allah Zat yang Maha Hidup, yang tidak ada permulaannya dan tidak ada akhirnya. Dialah Allah Azza wa Jalla, Zat yang Maha Kekal, kekal dan abadi, Zat yang Maha Kuasa, tempat bergantung seluruh hamba-hambanya. Maka marilah kita menggantungkan diri kita hanya kepada Allah Azza wa Jalla dan mensyukuri nikmat Allah dan Islam yang Allah berikan kepada kita berupa hidayah, taufik yang Allah anugerahkan kepada kita sehingga kita memeluk agamanya beriman kepada Rasulnya, yaitu Rasul yang terakhir, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini suatu nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita, yang patut kita pelihara, patut kita jaga dan kita syukuri, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Tidak ada nikmat yang lebih besar dari nikmat iman dan Islam, dan istiqamah di atas jalan yang benar, di atas tuntunan Allah dan Rasulnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Adapun yang lainnya adalah kebatilan, yang lainnya adalah sia-sia. Maka orang yang menghabiskan hidupnya hanya untuk dunia, hanya untuk kekuasaan, hanya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat baginya, yang akan berdampak buruk baginya, itulah orang yang tidak mengetahui hakikat kehidupan dunia ini. Maka semoga Allah Azza wa Jalla menganugerahkan kepada kita iman yang kuat, ilmu yang bermanfaat, dan istiqamah di atas jalan yang benar sampai akhir dari kehidupan kita. Kemudian tentu hadis ini yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita pelajaran bahwa Nabi alaihi salatu wasallam beliau juga terkadang mengambil ya dari perkataan syair sebagaimana yang disebutkan di sini, bahwa apa yang dikatakan oleh Nabi dalam syairnya, segala sesuatu selain Allah itu batil, ini sebagai suatu kalimat yang tepat, kalimat yang benar. Maka dari itu Nabi SAW mengatakan bahwa perkataan yang paling benar, perkataan yang paling jujur, perkataan yang paling tepat yang dikatakan oleh penyair adalah apa yang dikatakan oleh Nabi. Kemudian juga bahwa ada sebagian, tentu tidak semua, sebagian dari bait-bait syair yang mengandung hikmah, mengandung pelajaran, ya, hikmah dan pelajaran yang bisa diambil dalam kehidupan kita ini. Karena memang di dalam pepatah Arab mengatakan, undur maqala, perhatikanlah apa yang dikatakannya. Maka di antara perkataanlah ada hikmah-hikmah, ya, yang bisa memberi pengaruh pada kehidupan seseorang, pada hatinya, pada perilakunya, dari kalimat yang diucapkan dalam kata-kata yang penuh dengan hikmah. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa kehidupan dunia ini menuju kepada kehancuran dan menuju kepada berakhirnya dunia ini. Ya, dunianya akan berakhir. Maka janganlah seorang mengira bahwa kehidupan dunia ini kekal. Ya, dunia ini akan berakhir. Ada umurnya, ada usianya, dan dunia sedang menuju kepada akhir dari masanya, menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, hidup di dunia sebagaimana telah disebutkan dalam sejumlah hadis Nabi SAW, hendaklah sebagai perantara atau sebagai tempat peristirahatan, yang mana seorang akan melanjutkan perjalanannya menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang hidup di dunia ini adalah para musafir, musafir menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang bersafar hendaklah mempersiapkan perbekalannya untuk perjalanannya yang jauh. Dan tidak ada perbekalan yang lebih baik, tidak ada perbekalan yang lebih bermanfaat bagi seorang hidup di dunia ini seperti iman dan amal soleh. Tidak ada yang menyamainya, yaitu iman dan amal soleh yang dilakukan oleh seorang secara istiqomah sampai akhir kehidupannya. Dan semua itu tidak mungkin terjadi tanpa taufik, tanpa inayah, tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu seyogianya seorang hamba selalu meminta pada Allah Azza wa Jalla al-thabat, ketetapan iman, ketetapan Islam, istiqamah dalam amal kebaikan. Mohon pada Allah Azza wa Jalla, ya, apalagi hidup di zaman penuh dengan fitnah, penuh dengan syubhat, penuh dengan syahwat, penuh dengan berbagai hal yang melalaikan manusia dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang beriman, mereka lah yang mengetahui hakikat kehidupan dunia ini. Orang-orang yang beriman, yang menginginkan akhirat, mereka lah yang mengetahui hakikat kehidupan dunia ini, yang dia bersifat sementara. Semua akan ditinggalkan. Apapun yang dimiliki oleh seorang, entah itu kekuasaan, atau harta, atau jabatan, atau kekayaan, atau kesehatan, semua akan habis. Semua akan berakhir. Yang dibawanya hanyalah iman kepada Allah Azza wa Jalla dan amal yang soleh. Amal yang bermanfaat baginya di dunia dan di akhirat kelak. Kemudian juga bahwa hadis ini memberikan pelajaran kepada kita tentang membenarkan suatu kebenaran. Ketika datang kebenaran pada kita, maka akuilah kebenaran itu. Tidak boleh seorang membangkangnya, tapi dia harus mengakui. Sehingga apa yang diucapkan oleh Labid, ketika itu adalah benar, Nabi SAW mengakui kebenaran tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwa seorang mukmin dia memiliki kacamata hati atau mata iman yang dengannya dia memandang sesuatu dengan imannya, dengan ukuran dan mizan, timbangan imannya, timbangan apa yang menjadi pegangan hidupnya. Apabila itu benar, dia mengatakan benar. Apabila itu salah, dia mengatakan salah. Dan itulah hakikat dari mengikuti al-haq, mengikuti kebenaran. Dan dalam sebuah hadis yang dhaif, riwayat Imam At-Tirmidzi, diriwayatkan dari Nabi SAW, hadis ini hadis dhaif, al-hikmatu dhalatul mu'min, hikmah itu adalah barang yang hilang dari seorang mu'min. Anna wajadaha akhadaha, di mana dia mendapatkannya, maka dia mengambilnya. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, hendaklah seorang mukmin dia yang mengambil setiap perkataan yang baik, nasihat yang baik, ungkapan-ungkapan yang baik, dia mengambil sebagai pelajaran baginya. Apalagi Al-Quran dan Sunnah Nabi Alaihissalam yang merupakan pedoman hidup bagi seorang mukmin. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian bab yang berikutnya yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah, bab fadlil ju' wa khusyunatil aish, bab tentang keutamaan lapar. Sebagian ulama ada yang mengoreksi judul ini berdasarkan pada lapar itu tidak mengandung kebaikan. Terkadang orang lapar bisa menjerumuskan kepada kekufuran, kepada kemaksiatan. Maka bab yang dikatakan atau ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, fadlul ju', ini kurang tepat. Oleh sebagian ulama mengatakan demikian, yang lebih tepat adalah keutamaan pola hidup sederhana. Fadlu khusyunatil aish wal iktisar alal qalil, keutamaan untuk hidup sederhana apa adanya, mencukupi yang sedikit sehingga tidak disibukkan oleh yang banyak. Karena seorang yang banyak memiliki harta, dia akan sibuk dengan hartanya. Maka bab ini yang ditulis oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala, yang lebih tepat adalah fadlu khusyunatil aish, keutamaan hidup dengan sederhana dan mencukupi seperlunya makan dan minum dan pakaian, ya, serta meninggalkan hal-hal yang berlebihan yang melampaui batas berkaitan dengan syahwat diri seseorang. Mengapa lapar itu tidak ada keutamaannya? Karena Imam Nawawi mengatakan fadlul ju', padahal lapar tidak memiliki keutamaan. Karena doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, beliau dalam sebuah hadis riwayat Imam Abu Dawud, Imam Nasa'i, ya, Nabi SAW bersabda, ya, dia berlindung pada Allah Azza wa Jalla dari kelaparan. Allahumma inni a'udzubika minal ju', ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kelaparan. Fa innahu bi'sa ad-dajiy', karena sungguhnya lapar itu adalah seburuk-buruknya teman tidur. Seorang yang tidur dalam keadaan lapar, dia tidak akan bisa tertidur. Ya, makanya kata Nabi SAW, ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari kelaparan, karena dia adalah teman tidur yang paling jelek. Wa a'udzu bika minal khiyanah, dan aku mohon perlindungan kepada engkau ya Allah dari sifat khianat. Fa innaha bi'satil bitanah, karena sifat khianat itu adalah teman yang paling buruk. Ya, ini telah diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak 1400 tahun lebih yang lalu, sudah ingatkan kepada kita tentang pengkhianatan dan orang-orang yang khain, yang khianat. Maka dari itu, seyogianya orang muslimin, ya, yang beriman kepada Allah, beriman pada Rasulnya, untuk waspada kepada para pengkhianat. Orang yang mengkhianat itu ibarat orang yang menikam dari belakang. Dia depan kita masya Allah baik, seakan-akan dia menolong kita, seakan-akan dia saudara kita, seakan-akan dia adalah orang yang berwala, yang loyal kepada kita. Ternyata dia ada khianat, dia menikam kita dari belakang. Na'udzubillahi min dzalik. Dan di zaman kita ini banyak para pengkhianat-pengkhianat. Ya, tidak bisa dipungkiri. Dalam pergaulan, dalam bisnis, ya, dalam banyak aktivitas-aktivitas, ya, para pengkhianat, para jalela, ya, bertutur kata yang manis, tetapi berdampak, tetapi membawa bencana dan bala dari ucapan-ucapan manis yang mereka ucapkan. Wal'iyadzu billah. Maka dari itu, hati-hatilah wahai kaum muslimin dari para pengkhianat yang mengkhianati kita, bahkan na'udzubillah sampai mengkhianati agamanya, mengkhianati agamanya hanya karena dunia yang diinginkannya. Na'udzubillahi min dzalik. Adapun hadis-hadis yang dibawakan atau ayat Al-Quranul Karim yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam bab ini, yaitu tentang hidup sederhana, tidak mengikuti hawa nafsu, tidak mengikuti syahwat yang menjerumuskan kepada kebinasaan, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Maryam ayat yang ke-59 dan ayat yang ke-60. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاءُ الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ. Maka mereka, generasi yang baik, diganti oleh orang-orang sesudah mereka, yaitu generasi sesudah mereka, yang mana generasi itu yang menggantikan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang taat tersebut, adha'us salat, mereka melenyap, mereka yaitu menghilangkan atau menyanyiakan salat, wattaba'u syahwat, dan mereka mengikuti syahwat. Fasawfa yalquna ghayya, maka mereka pasti akan mendapatkan yakni kesesatan. Illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yadkhuluna al-jannata wa la yudhlamuna syai'a. Kecuali orang-orang yang bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan mereka beriman dan beramal saleh, maka mereka itulah orang-orang yang akan masuk surga, dan mereka tidak akan dizalimi sedikit pun. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ. Ini menunjukkan bahwa generasi yang berikutnya, sesudah generasi yang baik, akan meninggalkan, menyanyiakan salat. Dan mereka disebutkan dalam ayat ini, penyebab mereka meninggalkan salat karena mengikuti hawa nafsu, mengikuti syahwat, sehingga melalaikan kehidupan mereka, kehidupan akhirat mereka, karena mereka menyia-nyiakan salat mereka, ya, dan mengikuti hawa nafsu mereka. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, orang-orang mengikuti atau menyia-nyiakan salat dan mereka mengikuti syahwat, ini pasti akan mendapatkan akibat dari perbuatan mereka, yaitu mereka tersesat, mereka akan celaka, na'udzubillah min dzalik, ya. Karena apa? Menyia-nyiakan salat, karena salat adalah sesuatu yang terpenting sesudah dua kalimat syahadat, ya. Rukun Islam yang kedua setelah dua kalimat syahadat adalah salat. Nah, ketika seorang hamba meninggalkan salat, ini pertanda keburukan baginya. Pertanda keburukan baginya. Tidak ada kebaikan pada orang meninggalkan salat. Banyak riwayat-riwayat menyebutkan tentang hal ini. Ya, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Laisa fil Islami nasibun liman taraka shalah." Orang yang meninggalkan salat tidak mendapat bagian dari Islam ini. Ini menunjukkan bahwa salat yang ditinggalkan oleh seorang dengan sengaja menjerumuskan seorang kepada kekufuran. Bahkan kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah. Faman tarakaha faqad kafar." Dalam satu riwayat, "faqad asyrak." Perjanjian yang membedakan, yang memisahkan antara kita dan mereka, orang-orang musyrikin, adalah salat. Maka barang siapa meninggalkan salat, berarti dia telah kufur, berarti dia telah syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang pertama, penyebab dari penyimpangan, kesesatan, ya, dan kecelakaan seorang di dunia dan di akhirat karena mengikuti, karena meninggalkan salat. Kemudian yang kedua, wattaba'u syahwat, karena mengikuti syahwat, mengikuti hawa nafsu yang menjerumuskan kepada perbuatan maksiat, kepada syahwat-syahwat duniawi, melalaikannya dari akhiratnya. Ya, maka yang Allah Ta'ala mengatakan, "Fasawfa yalqawna ghayya," pasti mereka akan tersesat. Waliyadzu billah. Kemudian Allah memberikan pengecualian, dan ini menunjukkan bahwa Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah menerima hamba-hamba yang bertobat, yang kembali kepadanya, menyesali perbuatan dosanya. Allah menerima taubat hamba-hambanya. Makanya Allah mengatakan pada ayat berikutnya, "Illa man taba," kecuali orang yang bertobat. Kecuali orang bertobat dari meninggalkan sholat dengan mengerjakan sholat. Kalau dahulu dia meninggalkan sholat, kemudian dia bertobat. Bagaimana tobatnya orang yang meninggalkan sholat? Dengan mengerjakan sholat. Dengan mengerjakan sholat itu tobatnya. Ya. Itu tobatnya. Dan dia dianjurkan memperbanyak sholat-sholat sunnah untuk menggantikan sholat-sholat yang pernah ditinggalkannya. Adapun mengqadha, tidak. Karena tidak bisa dibayangkan. Seorang misalnya meninggalkan sholat selama 2 tahun, 3 tahun. Lalu dia harus mengqadha sholatnya. Ini satu hal yang menyulitkan. Maka dari itu pendapat yang paling kuat dalam masalah ini, bahwa seorang yang berbuat dosa berupa meninggalkan sholat 5 waktu, kalau dia bertobat pada Allah Ta'ala, maka dia melakukan sholat, kemudian memperbanyak sholat-sholat sunnah. Memperbanyak sholat-sholat sunnah, diharapkan dengan sholat-sholat sunnah itu menggantikan sholat-sholat wajib yang pernah ditinggalkannya. Adapun mengqadha, tidak. Karena tidak mungkin seorang harus menghitung, ya, kemudian dia mengerjakan sekian banyak sholat yang ditinggalkannya, ya. Kalau 1-2 hari, ya, mungkin bisa diqadha. Tapi kalau sudah lebih dari itu, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun meninggalkan sholat, maka adalah satu hal yang sulit. Dan Islam adalah agama yang ad-dinu yusrun, Islam adalah agama yang mudah, tidak mempersulit. Tapi seorang yang betul-betul yang bertobat pada Allah Ta'ala, dari meninggalkan salat, hendaklah dia bertobat dengan sungguh-sungguhnya, dan yang menyesali perbuatannya, ya, yaitu dia meninggalkan kewajiban yang Allah wajibkan kepadanya, maka dia harus menyesali perbuatan tersebut. Kemudian memperbanyak amal-amal, yaitu sholat-sholat sunnah, setelah dia bertobat dengan mengerjakan sholat yang wajib, dan memperbanyak amal-amal atau sholat-sholat yang sunnah. Kemudian, yang menyebabkan orang yang bertobat pada Allah Azza wa Jalla, Allah menerima tobatnya. Illa man taba. Kecuali orang yang dia bertobat. Wa amana. Dan dia yakin, dia betul-betul beriman. Setelah dia bertobat, dia betul-betul mengokohkan imannya kepada Allah Ta'ala. Wa amina salihan. Kemudian dia melakukan amal-amal kebaikan. Dia melakukan amal-amal kebaikan. Di antara hikmahnya melakukan amal kebaikan setelah bertobat adalah untuk mengejar kekurangan-kekurangan, mengejar ketertinggalan-ketertinggalan selama dia meninggalkan amal soleh. Maka dia diperintahkan untuk dianjurkan untuk memperbanyak amal-amal kebaikan, ya, setelah dia bertobat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang yang demikian keadaannya, faulaika yadkhuluna al-jannata, mereka akan dimasukkan surga atau mereka akan masuk surga. Wala yudzlamuna syai'an, dan mereka tidak akan dizalimi sedikit pun. Coba kita renungkan ayat ini. Betapa kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya. Padahal Allah menciptakan mereka, Allah tidak butuh pada mereka. Ya. Allah ketika menciptakan hamba-hambanya dan memerintahkan hamba-hambanya untuk beribadah kepada Allah, bukan karena suatu keperluan, bukan karena suatu maslahat, bukan karena satu kebutuhan yang Allah inginkan dari hamba-hambanya, tidak. Allah tidak butuh kepada kita sedikit pun. Ya. Tapi karena rahmatnya, dia menciptakan kita, memerintahkan kita beribadah. Kemudian ibadahnya itu akan kembali manfaatnya kepada diri kita. Ya. Bukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala manfaatnya. Allah tidak mengambil manfaat sedikit pun dari amal ibadah yang kita lakukan. Karena Allah ghaniyun hamid. Allah itu zat yang maha kaya, zat yang maha terpuji. Hamba-hambanya diciptakannya, diberikan berbagai macam fasilitas kebaikan, diperintahkan beribadah, ternyata tidak mau beribadah, durhaka kepada Allah, tidak mensyukuri Allah. Tapi meskipun demikian, ketika hambanya kembali kepada Allah, bertobat kepadanya, maka Allah menerima tobat hamba itu. Apa ada sembahan yang lebih dari Allah Ta'ala? Yang lebih baik dari Allah Ta'ala? Ya. A'ilahun ghairullah? Tidak ada. La ilaha ghairuh. Tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Yang dengan berbagai sifat kemuliaannya, rahmatnya, kasih sayangnya kepada hamba-hambanya. Ya. Maka dari itu benar apa yang ditanyakan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim, dalam surat Ar-Rahman. Lebih dari 30 pertanyaan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Wahai jin dan manusia, nikmat Tuhan manakah yang kalian dustakan? Ya. Kurang apa dari kebaikan yang Allah berikan pada kita? Ketika seorang tidak dibutuhkan oleh Allah Azza wa Jalla, kalau dia beribadah hanya untuk dirinya, Allah tidak mau manfaat. Begitupun dia tidak mau melakukannya, justru melanggar peraturan-peraturan Allah. Dan ketika dia bertobat pada Allah, Allah menerima tobatnya. Dan Allah tetap memberikan kebaikan-kebaikan pada hambanya. Subhanallah. Apabila kita renungkan hal ini, betapa kasih sayang Allah pada hamba-hambanya, rahmatnya, sungguh, seorang yang beriman, seorang yang meyakini Allah Azza wa Jalla, dia akan malu. Maka benar apa yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memerintahkan kepada umat ini untuk betul-betul malu kepada Allah. Istahyu min Allah haqqa haya. Haqqal haya. Malulah kalian kepada Allah yang sebenar-benarnya. Kata para sahabat, ya Rasulullah, alhamdulillah, kami malu kepada Allah. Kata Nabi Sallam, bukan itu yang dimaksud. Tapi malu yang hakiki kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu seorang menjaga kepalanya dan apa yang ada di sekitarnya, yang menjaga perutnya dan apa yang ada di sekitarnya, yaitu orang selalu taat pada Allah. Ya, dia malu pada Allah Azza wa Jalla. Kebaikan yang Allah berikan padanya, nikmat yang Allah berikan padanya, dibalas dengan kekufuran, dibalas dengan kemaksiatan. Dia merasa malu. Maka hakikat malu pada Allah Ta'ala ketika seorang benar-benar mensyukuri Allah Azza wa Jalla dan beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ayat ini di antara ayat-ayat yang menjelaskan pada kita tentang sifat Allah, yang mana Allah zat yang maha penerima taubat hamba-hambanya apabila mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ayat yang berikutnya yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah dalam bab ini, yaitu kisah tentang Qarun dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-79 dan ayat yang ke-80. Fakharaja ala qaumihi fi zinati, maka keluarlah, muncullah, tampillah Qarun, seorang kaya yang hidup di zaman Fir'aun. Fakharaja ala qaumihi fi zinatihi, maka keluarlah dia, yaitu Qarun, dengan berbagai macam, ya, dia keluar pada kaumnya dalam penuh kemegahan dan segala kemegahannya. Qala alladhina yuriduna alhayata ad-dunya, lalu ada sebagian orang yang mereka ini senang pada dunia. Mereka mengatakan, ya laita lana mithla ma utiya Qarun, seandainya kami pun memiliki yakni harta sebagaimana yang diberikan kepada Qarun. Innahu ladhu haddin azim, kata mereka, sesungguhnya Qarun itu benar-benar memiliki yakni nasib yang agung, yakni dari harta dari dunia ini. Mereka terkagum dengan Qarun. Ini dikatakan oleh sebagian orang yang cinta kepada dunia. Tetapi di sisi lain ada orang-orang yang mereka tahu betul tentang kehidupan dunia ini. Wa qala alladhina utul ilma, sedangkan orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah, mereka berkata, wailakum, celaka kalian atas omongan kalian, yaitu yang kalian harapkan semoga Allah berikan, semoga kalian diberikan seperti apa yang diberikan kepada Qarun. Thawabullah khairun, pahala di sisi Allah itu lebih baik, yakni dari apa yang diberikan kepada Qarun. Pahala di sisi Allah itu lebih baik, liman amana wa amila salihan, bagi orang yang beriman dan beramal saleh. Hal ini menunjukkan ada dua golongan, ya, yang hidup di zaman Qarun ini. Ada orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah, yaitu mereka orang-orang yang beriman, yang tahu betul hakikat kehidupan ini, yang tahu betul tentang bagaimana fitnah harta itu dan kemegahan di dunia ini yang melalaikan manusia dari Allah, kadang-kadang justru menjadikan manusia ujub pada dirinya, sombong dan angkuh, sehingga melihat dirinya bahwa harta ini milikinya adalah dari jerih payahnya, ya, bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Qarun, ya, yang mengatakan bahwa aku diberi ini karena ilmuku. Subhanallah, makanya Allah tenggelamkan Qarun dan hartanya dan kemegahannya ditenggelamkan oleh Allah Ta'ala karena apa? Kekufurannya, kesombongannya, keangkuhannya terhadap apa yang Allah berikan padanya. Jadi ketika itu ada dua golongan, ya, ada yang mengagumi Qarun dengan semua hartanya, bahkan mereka memujinya dan mengatakan alangkah besarnya bagian atau nasib, alangkah beruntungnya Qarun dengan hartanya itu. Terhadap orang-orang yang mengetahui hakikat kehidupan ini, ya, mereka justru menilai sebaliknya. Kata mereka, celaka kalian, ketahuilah bahwasanya pahala di sisi Allah jauh lebih baik, jauh lebih agung, jauh lebih besar daripada apa yang diberikan kepada Qarun itu. Tetapi pahala itu pun tidak setiap orang mendapatkannya. yang memperolehnya hanyalah orang-orang yang liman amana, orang-orang beriman, wa amila salihan, dan beramal saleh. Amal saleh itu amal yang dilakukan dengan ikhlas karena Allah azza wajalla, dan amal yang dikerjakan sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah amal yang saleh. Ya, itu yang akan dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pahala di sisi Allah jauh lebih besar. Tidak ada apa-apanya dunia ini, ya, dibandingkan dengan pahala Allah yang Allah siapkan untuk orang-orang beriman dan untuk orang-orang beramal saleh. Kemudian juga di antara ayat yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab ini, yaitu firman Allah dalam surat At-Takatsur ayat yang ke-8. Thumma latus'alunna yawma'idhin 'anil na'im. Kemudian sesungguhnya kalian benar-benar akan ditanya pada hari itu, yaitu pada hari kiamat, tentang nikmat yang diberikan pada kalian. Nah, dari itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Hidup ini adalah nikmat. Jadi tidak ada, kita diciptakan oleh Allah menjadi ada. Ini nikmat dari Allah, karunia dari Allah. Maka dari itu yang pertama kali ditanya seorang hamba di hari kiamat kala adalah tentang hidupnya, tentang umurnya. La tazulu qadamu abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'in. Dalam satu riwayat an khamsatin atau khamsin. Tidak akan meranjak seorang hamba, la tazulu qadamu abdin yaumal qiyamati, tidak akan beranjak pijakan seorang hamba di hari kiamat kelak, ya, sehingga dia ditanya empat perkara. An umrihi, tentang umurnya, fi ma'afnah, tentang umurnya, untuk apa digunakan umurnya, sampai 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, itu nikmat dari Allah. Hidup ini nikmat. Akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla, untuk apa digunakan umurnya selama hidupnya? Kemudian an syababihi fima abla, tentang usia mudanya, masa mudanya pun ini nikmat tersendiri yang Allah berikan pada seorang hamba, itu pun akan menjadikan sebuah pertanyaan tersendiri. Karena seorang di masa mudanya diberikan berbagai macam nikmat oleh Allah Ta'ala. Kekuatan fisik, kekuatan pikirannya, kekuatan ibadahnya. Sebetulnya demikian apabila dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Namun untuk apa digunakan masa mudanya? Apakah yang untuk maksiat pada Allah Ta'ala? Apakah dengan masa mudanya untuk mendzalimi orang lain? Menunjukkan kekuatannya untuk dia zalimi orang lain yang lemah? Atau dimanfaatkan masa mudanya untuk beribadah pada Allah Azza wa Jalla? Kemudian yang ditanya pula yang ketiga adalah an ilmihi ma amila bihi, tentang ilmunya, apa yang dikerjakan dengan ilmunya. Ya, ilmu kita akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Maka dari itu hati-hati dalam menuntut ilmu, dalam mendapatkan ilmu, hendaklah mengambil ilmu dari ahlinya agar tepat sasaran dalam beramal dengan ilmu tersebut. Ilmu tidak diambil dari sembarang orang. Ilmu tidak diambil dari para penyumbar syubhat. Tidak. Tapi diambil dari Quran dan Sunnah. Dari pemahaman yang benar, pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum, yang diikuti oleh orang-orang yang baik, oleh orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, yang mereka telah diridhai oleh Allah dan Allah ridha pada mereka. Itulah sumber ilmu. Kita dengan ilmu, seorang berharap dia mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ambillah ilmu itu dari orang-orang yang telah diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan mengambil ilmu dari penyumbar syubhat, membuat orang semakin jauh dari agama Allah dan agama Rasulnya, membuat manusia bingung, membenarkan yang salah, menyalahkan yang benar. Na'udzubillah. Jadi ambillah ilmu dari sumbernya. Ambillah ilmu dari orang-orang yang Allah ridha pada mereka. Yaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Yang mereka mengambil ilmu dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menerima ilmu dari Jibril. Jibril dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sumber ilmu yang hak. Maka tentang ilmu akan ditanya. Dari mana ilmu atau apa yang kita amalkan dengan ilmu itu? Kemudian yang keempat yang ditanya oleh Allah kepada seorang hamba di hari kiamat kelak, yaitu an malihi mimma iktasab wa fima anfaq. Dari mana dia mendapatkan hartanya dan untuk diapakan harta itu? Dia menginfak hartanya untuk apa? Dua pertanyaan tentang harta. Dari mana dia peroleh harta itu dan untuk apa dia infakkan harta tersebut? Belum nikmat-nikmat yang lainnya pun akan ditanya. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma pernah minum air yang dingin, air sejuk di saat yang panas. Setelah minum dari air itu, kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ya, bahwa ini diantara yang akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Termasuk akan ditanya oleh Allah Ta'ala tentang air dingin yang kamu minum itu. Subhanallah. Maka betapa banyaknya nikmat Allah Azza wa Jalla yang seandainya kita berupaya mensyukurinya, tidak akan cukup kesyukuran kita pada nikmat-nikmat tersebut. Tidak ada artinya kesyukuran kita dengan nikmat yang demikian banyak itu. Tetapi kita tetap diperintahkan oleh Allah untuk mensyukuri nikmat tersebut. Maka dari itu kaum muslimin rahimakumullah, mensyukuri nikmat adalah bagian dari ibadah yang utama. Maka dari itu manfaatkan nikmat ini dengan sebaik-baiknya. Manfaatkan nikmat yang Allah berikan kepada kita, manfaatkan pada tempatnya. Dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang lain yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah taala dalam bab ini, yaitu firman Allah dalam surat Al-Isra ayat yang ke-18. Man kana yuridu al-ajila ta'ajjalna lahu fiha. Man kana yuridu al-ajila ta'ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. Kata Allah Azza wa Jalla, barang siapa yang dia menghendaki dunia ini, al-ajila, dia menghendaki dunia ini, maka kami akan percepat kepadanya, yaitu untuk memberikan apa yang diinginkannya di dunia ini. Yaitu bagi siapa yang, yaitu kami berikan sesuai dengan kehendak kami. Bagi siapa yang kami inginkan. Ya. Kemudian kami jadikan baginya neraka jahannam yang akan dimasukinya dalam keadaan madmuman, tercela, madhuran, terusir. Terusir dari rahmat Allah. Maka dimasukkan dalam neraka. Karena dia dijauhkan dari rahmat Allah Ta'ala. Dan di dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberitahukan kepada kita bahwa ada manusia-manusia yang memang menghendaki yang cepat, yaitu di dunia ini. Maka Allah berikan kepadanya tidak semua yang diinginkan diberikan. Tidak semua yang diinginkan diberikan oleh Allah Ta'ala. Tapi Allah berikan. Karena Allah Maha mengetahui bahwa hamba fulan ini memang dia ingin dunia, bukan akhirat. Diberikan oleh Allah Ta'ala. Ingin kekuasaan, kasih kekuasaan. Ingin harta, diberikan harta. Ya. Tapi dia tidak ada bayangan tentang akhirat. Karena diinginkan hanya di dunia. Allah berikan padanya. Itu pun tidak semua Allah berikan padanya. Dan tidak setiap orang yang menghendaki dunia ini, Allah berikan padanya. Ya. Tetapi apa akibatnya? Orang yang menghendaki dunia, yang cinta pada dunia, karena dia cinta di dunia, cinta pada dunia, maka dia tidak ada bagian di akhirat. Karena hidupnya untuk dunia. Maka dia tidak mendapat bagian di akhirat kecuali jahannam. Waliyadzubillah. Na'udzubillah min dalik. Maka dari itu orang mukmin harus tanamkan dalam dirinya keinginan di akhirat. Keinginan untuk akhirat. Untuk kebaikannya. Untuk mendapatkan janji Allah. Dunia ini bagi orang beriman tempat peristirahatan sejenak, kemudian dia melanjutkan perjalanannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan menyesal. Penyesalan itu karena banyak hal. Orang yang kafir menyesal kenapa dia tidak beriman. Orang yang beriman dia menyesal kenapa dia tidak melakukan amal soleh. Orang yang iman dan amal soleh dia menyesal mengapa dia tidak memperbanyak amal kebaikannya. Mengapa dia menyia-nyiakan waktunya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Maka di kiamatlah hari penyesalan bagi semuanya. Ya, masing-masing dengan penyesalan-penyesalannya. Orang yang kurang ibadah, ibadahnya dia menyesal kenapa dulu dia tidak memperbanyak ibadahnya pada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu kaum muslimin rahimakumullah, detik-detik yang ada, umur kita yang ada pada, yang masih ada dalam diri kita ini, manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya. Ya, manfaatkan secara maksimal dan optimal. Mengisi kekosongan, mengisi kehidupan dengan amal-amal kebaikan, amal soleh. Dan seantara amal soleh yang paling gampang, paling mudah, bisa dikerjakan oleh siapa saja, kaya, miskin, besar, kecil, pejabat ataupun orang biasa, dan yang lain orang sakit ataupun yang sehat, kaya atau miskin, ibadah dan amal yang paling mudah, tapi fadilahnya besar, selain yang diwajibkan pada kita, yaitu amal yang namanya zikrullah, berzikir pada Allah, memperbanyak zikir pada Allah Ta'ala. Ini adalah amal yang tidak ada batasnya. Kalau amal-amal ibadah lainnya ada batasnya. Solat yang wajib hanya 5. Puasa yang wajib hanya bulan Ramadan. Haji pun demikian setahun sekali. Tempatnya pun terbatas, yaitu di Arafah sana, Masyairul Haram. Adapun zikir tidak. Kapan, dimanapun, seorang bisa melakukannya. Ya. Makanya pernah seorang sahabat datang kepada Nabi SAW, dia mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya syariat agama Allah ini sudah banyak padaku. Ajarkan aku satu amal yang aku bisa mengamalkannya. Ini amal yang ringan. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, la yazalu lisanuka rotban min zikrillah. Hendaknya lisanmu senantiasa basah karena berzikir pada Allah Ta'ala. Maka dari itu kaum muslimin rahimakumullah, isilah waktu kita dalam perjalanan-perjalanan kita, dalam kesempatan-kesempatan yang ada pada kita, dan berzikir pada Allah Ta'ala. Ya. Dan zikir itu banyak. Zikir itu banyak. Zikir-zikir yang diajarkan, yang disunnahkan oleh Nabi SAW, bukan zikir-zikir yang dibuat oleh manusia. Ya, tapi zikir yang sudah demikian banyaknya yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang terbaik. Ya. Daripada zikir-zikir buatan manusia. Siapapun orangnya. Ya, selama ada zikir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu yang terbaik. Tidak ada yang lebih baik dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, demikianlah kajian kita pada kesempatan yang baik ini. InsyaAllah pembahasan tentang hadis-hadis Rasulullah sallam dalam bab ini disampaikan pada kesempatan yang akan datang dan seizin Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Aqulu qawli hadza wallahu ta'ala a'lam. Baik, kami ucapkan terima kasih Ustaz. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum, kajian dan pembahasan materi yang bermanfaat di kesempatan pagi hari ini. Dan berikutnya, pendengar maupun pemirsa dimanapun Anda berada, kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di layanan line telepon 0218236543 atau pertanyaan pesan singkat melalui nomor 0819896543. Silakan di layanan line telepon bagi Anda yang ingin terhubung di pagi hari ini, kita coba sapa. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana? Dengan Ibu Sarmina di Cibinong. Silakan Ibu Sarmina di Cibinong. Langsung ke pertanyaan. Di balai kota, gudangnya itu banyak pakaian-pakaian. Contoh penimbang memberikan kayak seperti baju yang tidak layak pakai atau tidak syar'i. Nah, sekarang penimbangnya itu kapal laut tidak menerima ayam makanan. Lalu gimana dengan pakaian-pakaian yang tidak layak pakai itu, Pak Ustadz? Saya mohon saran dan pendapatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, silakan. Baik, tentang pertanyaan Ibu dari Cibinong ya. Seyogyanya kalau kita ingin memberikan sumbangan, yaitu berupa pakaian misalnya yang ditanyakan tadi, hendaklah pakaian yang layak. Ya mungkin orang-orang yang menyumbangkan pakaian itu, mereka mungkin saja ada orang-orang yang jahil, yang juga tidak ngerti. Ya dia berdasarkan hanya niat baik saja di dalam menyumbangkan pakaian itu. Tapi alangkah baiknya pakaian yang kita akan sumbangkan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palu, para pengungsi misalnya, yaitu dengan pakaian yang pantas. Bagi wanita, pakaian-pakaian yang menutupi aurat-aurat mereka. Adapun pakaian-pakaian yang tidak seyogyanya dipakai atau ya, yang tidak boleh dipakai di luar, itu mungkin bisa diarahkan agar dipakai di rumah mereka. Tapi alangkah baiknya, karena ini pun bersifat umum, ya maka seyogyanya kita yang menyumbangkan pakaian-pakaian itu adalah yang sesuai dengan syar'i. Ya, termasuk misalnya kudung, mukena untuk sholat, ya dan yang lainnya. Ya. Dan apabila ada pakaian yang kurang pantas, bagi mereka yang membagikannya, itu diharapkan bisa mengarahkan. Bisa memberikan arahan-arahan kepada penerima. Ya, agar mereka ya, memakai yang mungkin terbuka aurat itu dalam rumah mereka. Sedangkan yang tertutup auratnya, pakaian-pakaian yang menutupi aurat, itu yang boleh dipakai di luar. Jadi arahan bimbingan, ya ini perlu tidak hanya sekedar memberi, yang mudah-mudahan orang yang memberikan dengan niat yang baik, Allah memberikan pahala baginya. Tapi di sini pentingnya orang-orang yang menyuluhi mereka, para penyuluh, yang memberikan kekuatan ini mental kepada orang-orang yang terkena dampak dari gempa dan tsunami. Agar mereka kembali pada Allah, agar mereka bertobat pada Allah, bersabar dengan ujian yang Allah berikan ini. Tidak putus asa dari rahmat Allah, itu seyogyanya juga diarahkan pada saudara-saudara kita, ya kaum muslimin yang tertimpa yakni musibah dengan musibah gempa dan tsunami di Palu. Ini hanya sekedar yang bisa saya sampaikan, karena memang kadang-kadang di lapangan berbeda dengan realita, ya apa yang kita rencanakan berbeda dengan apa yang ada di lapangan. Oleh karena itu di sini pentingnya orang-orang yang pandai membimbing, yang pandai mengarahkan mereka kepada yang terbaik, baik dalam berpakaian, baik dalam beribadah pada Allah Ta'ala, baik dalam bersabar menerima musibah dan cobaan. Ini memerlukan orang-orang yang dewasa, orang-orang berilmu, yang bisa mengarahkan saudara-saudara kita itu, agar mereka betul-betul menerima apa yang Allah ujikan pada mereka. Wallahu Ta'ala a'lam. Baik, Ustaz, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Semoga apa yang telah disampaikan cukup menjawab dari apa yang telah ditanyakan oleh pendengar di layanan-layanan telepon tadi. Berikutnya, kita akan bacakan dari pesan singkat yang telah masuk di antaranya. Nah, Ustaz, suami saya sedang sakit. Saya berniat untuk sedekah dari sebagian harta saya dengan niat disembuhkannya penyakit suami saya. Bagaimana dengan hal yang demikian ini menurut Ustaz? Barakallahu fikum, mohon nasihatnya. Baik, tentang masalah ini, sebagian ulama membolehkan. Artinya seorang, dia bersedekah, ya, dengan harapan semoga Allah menyembuhkan suaminya, atau menyembuhkan orang sakitnya. Ya, jadi ada sebagian hadis yang, atau yang diriwayatkan dari Nabi SAW, yaitu tadawu bisodakoh, atau semacam itu, ya, hadisnya. Jadi berobatlah dengan memberikan sedekah. Ya, ada sebagian ulama yang membolehkannya. Namun tentu semua kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini bagian dari tawassul dengan amal, dan amal soleh. Bagian dari tawassul dan amal soleh. Dia bertawassul, yaitu melakukan amal kebaikan, ya, dan harapan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesembuhan kepada orang yang sakit dari keluarganya. Ini wallahu a'lam, bagian dari tawassul dan amal yang soleh. Ya, selain itu juga perlu dan terus tingkatkan doa, mohon pada Allah Ta'ala, karena Allah yang zat yang maha menyembuhkan. Ya, juga harus siap mental, apapun yang terjadi, semua kembalikan kepada Allah Ta'ala. Kalaupun Allah mentakdirkan lain, ya, yang mungkin tidak disenangi oleh orang yang terkena ujian tersebut, maka kita harus menerima. Menerima ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tetap ada usaha, berdoa, beramal kebaikan, beramal soleh, ya. Dan demikian mudah-mudahan, atau dengan amal itu, mudah-mudahan Allah menyembuhkan orang yang sakit dari keluarga kita. Ya, juga kita tambah dengan doa, ya. Selebihnya serahkan pada Allah Azza wa Jalla. Apa yang Allah putuskan itu yang terbaik. Ya, apa yang Allah putuskan itulah yang terbaik. Yang harus kita terima dan kita sadari bahwa itu yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Semoga yang ibu yang bertanya atau orang yang bertanya tadi, ya disembuhkan suaminya, disembuhkan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Zat yang Maha menyembuhkan. Ya, Allah Zat yang Maha menyembuhkan hamba-hambanya yang sakit. Ya, idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, maka dialah yang menyembuhkan aku. Maka mintalah pada Allah dan semoga Allah menyembuhkannya dalam waktu yang dekat dengan sebaik-baiknya. Wallahu Ta'ala a'lam. Baik, Ustaz, terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan dan doa yang telah dipanjatkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera angkat penyakit dari ibu yang bertanya di layanan pesan singkat tadi. Dan berikutnya, di layanan telepon kita coba sapa kembali para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung. Nah, halo. Ya. Halo. Assalamualaikum, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Dari mana? Saya Samsir dari Bulu Kumba, Sulawesi Selatan. Baik, Pak Samsir, mohon maaf dikecilkan terlebih dahulu ya volume televisinya atau radio. Terima kasih. Silakan Pak Samsir, pertanyaannya. Saya begini, ini kan tadi Pak Ustaz sempat saya dengar mengatakan bahwa terkait dengan pakaian-pakaian yang sekiranya dikirim ke daerah-daerah bencana, lalu kemudian dinyatakan layak atau tidak. Nah, banyak sekarang kejadian, atau mungkin saja ada yang terjadi, ketika barang-barang bekas atau pakaian-pakaian yang mereka anggap layak, lalu kemudian beberapa panitia mensortirnya dan menyatakan bahwa ini mungkin sebaiknya tidak dikirim. karena dengan alasan mungkin panitia menganggap sudah tidak layak. Nah, bagaimana hukumnya? Karena ini adalah sebuah amanah yang harus disampaikan ke daerah-daerah bencana. Saya kira demikian, Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, dapat ditanggap untuk pertanyaannya, silakan. Tanggap untuk pertanyaan. Baik, tentang apa yang ditanyakan bagus sekali yang ditanyakan oleh Bapak Syamsir ya, dari Bulukumba, Sulawesi, Sulawesi Selatan. Hal ini berkaitan dengan amanah yang beliau sebutkan, dan tentu dalam hal berkaitan dengan amanah semestinya harus disampaikan. Namun ada hal-hal yang perlu juga dilihat dari sisi syar'i yang lainnya, ya, dari sisi syar'i yang lainnya. Yang ini insya Allah kalau mereka, misalnya panitia, dan ada wasiat yang tidak boleh dilakukan. Ya. Contohnya, ya, ini menunjukkan bahwa ada pertimbangan-pertimbangan positif negatif. Wasiat itu amanah sebetulnya. Namun ketika seorang memberikan wasiat, tetapi wasiat itu ada maksiatnya, wasiat itu ada kezalimannya, wasiat itu tidak sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, maka wasiat itu tidak boleh dilakukan. Contohnya, ya, dalam hal berkaitan dengan seorang ayah angkat, misalnya seorang ayah angkat dia mempunyai anak angkat, ya, dan dia tidak punya anak kandung, dia berwasiat, apabila aku meninggal maka semua hartaku ini diberikan kepada anak angkatnya. Ini wasiat secara tertulis, ini amanat. Tapi apakah amanah ini harus dilakukan? Jawabannya tidak. Tidak boleh dilakukan. Ya. Mengapa demikian? Karena ini bertentangan dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Wasiat dalam Islam tidak boleh lebih dari 1/3. Sementara orang berwasiat ini seluruh hartanya, maka yang dilakukan itu hanya 1/3. 1/3 dari hartanya diberikan kepada anak angkatnya. Sedangkan selebihnya diberikan kepada ahli warisnya, istrinya, ya, mungkin yang lainnya dari mereka yang berhak menerima warisan tersebut. Ini contoh wasiat yang memang tidak boleh dilakukan. Nah, sama halnya dengan amanah yang diberikan. Seorang memberikan amanah kepada orang-orang yang susah, contoh dalam kasus yang ditanyakan tadi. Tetapi amanah ini akan menjadikan orang itu terbuka auratnya, akan menjadikan orang itu untuk berwasiat pada Allah dan seterusnya. Maka amanah ini tidak perlu disampaikan. Ya. Tapi kita berikan kepada orang yang mengerti. Misalnya di antara mereka ada orang-orang yang faham bahwa pakaian ini tidak layak dipakai depan umum. Maka mereka yang mengarahkan, arahkan. Berikan, tetap jalankan amanah itu. Berikan pada yang mengerti. Ya, bahwa pakaian-pakaian seperti ini jangan dipakai di luar rumah. Pakailah dalam rumah. Misalnya, ini satu contoh. Jadi ada hal-hal yang memang terkadang harus kita bijak dalam mengambilnya, bijak melaksanakannya dengan tetap mempertimbangkan yaitu kemaslahatan, dan tetap juga menjadi pedoman yaitu tuntunan Allah dan Rasulnya. Ya, contoh yang saya berikan tadi jelas, yaitu wasiat. Ada orang berwasiat, misalnya dia bangun masjid. Kata dia, kalau seandainya aku meninggal, kuburkanlah aku depan mihrab, depannya imam masjid itu. Ini tidak boleh dilakukan. wasiat yang tidak boleh dilakukan. Karena orang akan sholat menghadap ke kuburannya. Dan Nabi SAW mengatakan, la tusallu ilal kubur. Janganlah kamu sholat menghadap ke kuburan-kuburan itu. Nah ini juga termasuk wasiat yang tidak boleh dilakukan karena bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini pentingnya kebijakan mereka yang menjalankan amalan tersebut, tempatkan sesuatu pada tempatnya. Jangan asal-asalan. Yang penting aku berikan, yang penting aku berikan. Tapi di sini justru dalam keadaan demikian ketika mereka terkena musibah, kedekatan diri pada Allah itu ada. Nah di sini jiwa menerima ya nasihat, menerima wasiat, menerima jadi pesan-pesan yang baik. Ya, inilah kesempatan untuk kita mendakwai mereka. Ya, kesempatan untuk mendakwai mereka ya agar mereka jadi kembali pada Allah, taat pada Allah dan melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, menjauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jiwa-jiwa dalam keadaan demikian itu pada umumnya adalah stres, pada umumnya haus, pada umumnya gelisah dan lain sebagainya. Ini kesempatan bagi para da'i, para mubaligh untuk menyampaikan agama Allah, menyampaikan kepada mereka pesan-pesan kesabaran, ketakwaan kepada Allah Ta'ala, yang insya Allah mereka menerimanya. Wallahu Ta'ala a'lam. Baik, jazakumullahu khairan atas jawabannya tadi sampaikan. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengangkat kesedihan para ikhwah atau kaum muslimin dan saudara-saudara kita yang tertimpa musibah dan memudahkan urusan kaum muslimin yang lainnya dalam membantu saudara-saudara kita yang tertimpa musibah. Demikian. Dan pertanyaan tersebut juga merupakan pertanyaan terakhir di kesempatan perjumpaan kajian pagi hari ini. Ustaz Mohon disampaikan sebagai khitam menutup perjumpaan kita. Barakallahu fikum. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Apa yang telah kita dengar semoga bermanfaat, dan semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa menjaga dan melindungi kita semuanya. Marilah kita sebagai orang beriman, ketika melihat sesuatu yang terjadi di alam ini, di dunia ini, kita melihat dan memandangnya dengan kacamata iman. Orang mukmin tidak sama dengan orang sekuler dalam melihat sesuatu yang terjadi. Apa yang menimpa di Lombok, apa yang menimpa di Sulawesi, Palu, adalah pelajaran bagi yang lainnya. Peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada yang lainnya agar kita benar-benar mengambil pelajaran dan kembali kepada Allah taala. Bertobat pada Allah taala, mohon ampun kepada Allah taala dari dosa-dosa yang kita lakukan. Jadi itu bukan sekedar gerakan lempengan bumi dan seterusnya. Itu adalah pandangan-pandangan yang bisa saja dikatakan dari penelitian ilmu pengetahuan, tetapi yang lebih dari itu adalah sebagai orang beriman, ini adalah peringatan. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, Amirul Mukminin, ketika terjadi gempa bumi di kota Madinah pada masa kekuasaannya, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seandainya kejadian gempa ini terulang kedua kalinya, maka aku akan, yakni aku tidak akan mengizinkan kalian tinggal di kota ini. Ini menunjukkan bahwa pemahaman orang beriman kepada suatu bencana, kepada suatu bala, adalah bahwa itu akibat dari perbuatan manusia. Ya, akibat dari perbuatan manusia, kemaksiatan mereka, ya, dosa mereka. Maka dari itu kita tidak sekedar mengatakan ini hanya fenomena alam, ini bencana alam murni. Tidak, kembali pada perbuatan. Orang beriman dia melihatnya dengan kacamata iman. Ya, dan kita berharap semoga Allah Ta'ala yakni memberikan keringanan pada saudara-saudara kita yang diuji dan ujian tersebut. Ya, Allah mengampuni dosa-dosa mereka yang berbuat dosa. Ya, dan Allah memberikan meringankan beban yang mereka yang selamat, serta Allah menjadikan bagi mereka dengan kesabaran mereka Allah berikan pahala di sisinya dan meninggikan derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, marilah kita benar-benar berupaya untuk kembali kepada tuntunan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, terus belajar menuntut ilmu, amalkan ilmu yang kita miliki, dakwakan ilmu yang kita miliki, dan kita selalu berdoa semoga Allah memberikan kepada kita dan kepada negeri ini yang terbaik bagi negeri ini. Bagaimanapun kita adalah hamba-hamba Allah yang tinggal di negeri ini, maka kita berharap yang terbaik bagi negeri ini, bagi umat Islam, bagi kaum muslimin, bagi masyarakat seluruhnya. Semoga Allah berikan yang terbaik, dan semoga Allah memberikan hidayah, taufik, inayah kepada para pemimpin kita, para ulama kita, untuk berbuat yang terbaik bagi umat, bagi bangsa, bagi negeri ini. Itu yang kita harapkan, ya. Ini yang kita selalu berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Tuntutlah ilmu, amalkanlah ilmu dan istiqamah dalam kehidupan ini. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa menjaga kita dan antum semuanya. Aqulu qawli hadza, kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.